السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين سيدان جمع مربهاجيا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, segala puji baginya yang telah memberikan hidayah kepada agama ini, kepada Quran was sunnah. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk bimbingan agar kita tetap istiqamah di atas tauhid was sunnah. Walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kita syukuri kenikmatan besar ini karena kita menyaksikan sekian banyak manusia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar mereka keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari Al-Qur'an, menyimpang dari sunnah, dan sebagian mereka yang masih berpegang dengan Qur'an dan sunnah pun sebagian mereka dalam keadaan tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Mereka memahaminya tidak dengan pemahaman para salafus saleh, tidak dengan pemahaman para sahabat Muhajirin wal Ansar. Maka kita bersyukur an hadana ila tauhid was sunnah wa ila salaf ila salafiyah. Kita bersyukur pula kita terbimbing di atas Quran dan sunnah, dan terbimbing pula ke dalam pemahaman para salafus saleh, ke dalam pemahaman para salaf, yakni para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, para Muhajirin wal Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, akhir-akhir ini sungguh sekian banyak kelompok-kelompok sesat dan didukung oleh orang kafir, mereka berupaya agar menjauhkan kaum muslimin dari para salafnya, berupaya untuk memisahkan kaum muslimin dari generasi pertamanya, memisahkan mereka dari para sahabat, dari para Muhajirin wal Ansar, dengan cara mereka menjatuhkan kehormatan para sahabat, mencerca mereka, menghina mereka, bahkan melaknat mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, Syiah Rafidhah adalah salah satu aliran sesat yang berupaya untuk mencoreng para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, menjatuhkan kedudukan mereka, dan ini adalah pion-pion dari orang-orang kafir. Yahudi adalah bentukan, atau Syiah Rafidhah adalah bentukan dari Yahudi, yang diawali dengan Abdullah bin Sabah, yang berupaya untuk membuat berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat, kerancuan-kerancuan, dan kemudian hasil dari apa yang diupayakan oleh Abdullah bin Sabah, munculnya aliran sesat yang bernama Syiah Ar-Rafidhah. Ikhwan ibn a'azakumullah, syubhat pertama yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba adalah menggambarkan bahwa di antara para sahabat setelah peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka berebut kekuasaan. Digambarkan oleh Abdullah bin Saba bahwasanya para sahabat itu seperti para politikus yang kita kenal hari ini. Yani mereka berpikir bagaimana merebut kekuasaan. Maka dikisahkan kisah-kisah saqifah, kisah yang didasari dengan kedustaan-kedustaan. Walaupun kejadian yang sesungguhnya saat itu hanya dibaiatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan disetujui oleh sekian dan semua pihak. Tetapi apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Saba adalah mereka saling memaki, saling marah, saling berebut, saling menyatakan kami lebih berhak, kami lebih berhak. Dan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak diajak dan tidak diikutsertakan, kemudian Ali marah dan menyatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan, yang semuanya itu menggambarkan seakan-akan para sahabat adalah orang-orang yang ambisi. Ambisi dengan kedudukan, ambisi dengan kekuasaan, ambisi dengan keduniaan, yang ini sungguh sama sekali tidak cocok dengan keadaan para sahabat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairu ummatin ukhrijat linnas. Tidak pantas bagi mereka-mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung min fawqi sab'i samawat. Allah turunkan ayatnya ketika itu. Dan Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf, kalian melarang dari kemunkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran yang Allah katakan kepada mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat kuntum kalian. Dan kalimat kuntum yang bermakna kalian tidak mungkin diartikan lain kecuali yang ada saat itu, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan di tengah-tengah manusia. Lebih-lebih lagi diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka ikhwan fil din a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, generasi para sahabat, generasi para tabi'in dan tabi'it tabi'in adalah tiga generasi utama yang disebutkan dalam hadis tadi yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dengan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairun nas. Berarti dalam Al-Qur'an mereka disebut khairu ummah, dan disebutkan dalam hadis yang sahih khairun nas, sebaik-baik manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, syubhat mereka as-sabaiyah, syubhat yang dibikin oleh Abdullah bin Saba, digambarkan betapa para sahabat adalah orang-orang yang ambisi kemudian berebut kekuasaan, saling memaki, saling bertikai, saling melaknat dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang diucapkan oleh Allah yang Maha tahu segala sesuatu, mengetahui yang alaniyah dan mengetahui pula yang ada dalam dada-dada. Allah yang Maha mengetahui yang gaib, yang Maha mengetahui apa yang dalam hati-hati mereka. Maka Allah yang Maha tahu menyatakan bahwa mereka khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka adalah orang-orang yang istimewa, orang yang hebat, dan Allah memuji mereka tidak hanya dalam kitab Al-Qur'an. Allah puji mereka dalam Injil, Allah puji mereka dalam Taurat, dan ini membuktikan keutamaan para sahabat adalah keutamaan yang sangat tinggi yang Allah banggakan, yang Allah puji dalam tiga kitabnya, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Ikhwan fillah a'azakumullah, sebelum munculnya mereka, sebelum datangnya mereka, Allah sudah menggambarkan akan datangnya generasi tersebut. Yang Allah katakan di dalam ayatnya, Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum. Tarahum rukka'an sujjada, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah, Muhammadun Rasulullah. Dan yang bersamanya, tentunya yang bersamanya adalah para sahabat radhiyallahu 'alaihim ajma'in. Kata Allah, yang bersamanya adalah orang-orang yang keras tegas kepada orang-orang kafir, yang mereka saling kasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Kata Allah, tanda-tanda mereka adalah ada bekas-bekas sujud di wajah-wajah mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurat, demikianlah permisalan mereka di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, sedangkan permisalan mereka dalam Injil. Kazra'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi. Mereka kata Allah di dalam Injil dipermisalkan seperti tumbuhan yang mulai membesar, mulai keluar tunasnya dan semakin kokoh kuat, yang semakin tegar berdiri di muka bumi. Yakni akarnya mantap di muka bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar, yang sehingga mengagumkan penanamnya, membuat takjub yang menanamnya. Khonfina azakullah, ini juga pujian Allah kepada para sahabat. Allah sebutkan permisalan mereka dalam Injil, Allah sebutkan permisalan mereka dalam Taurat, bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki tanda-tanda bekas sujud di wajah-wajah mereka. Dan mereka seperti tumbuh-tumbuhan yang semakin kokoh, semakin membesar, semakin tinggi, semakin besar, sampai akhirnya semakin mantap, dan juga batangnya semakin kokoh kuat. Yu'jibu zurra', yang juga membuat kagum yang menanamnya. Kata Allah, liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah SWT menggambarkan tentang mereka para sahabat demikian tingginya. Dan juga ini karena Allah SWT menghendaki sesuatu hikmah. Yaitu Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah menghendaki agar Rasulullah khatamun nabiyyin, penutup para nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, didukung oleh orang-orang hebat, didukung oleh sahabat-sahabat yang mulia, didukung oleh prajurit-prajurit mujahid yang siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihkan mereka. Dan ini apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Inna Allah nadhara fi qulubil 'ibad." Allah melihat hati-hati para hamba. "Fara'a qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khairu qulubi 'ibad." Ternyata Allah melihat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih dia untuk dirinya sebagai rasulnya, sebagai utusannya. Thumma ra'a, kemudian Allah melihat lagi, ila qulubil ibad, kepada hati-hati para hamba. Fara'a quluba ashabi, maka Allah melihat hati-hati para sahabat tadi adalah hati-hati yang terbaik di antara manusia. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendukung-pendukung nabinya. Allah jadikan mereka sebagai tentara nabinya yang mendukungnya, yang membelanya, yang membantu dalam perjuangannya. Khana bin na'azakumullah, makna ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang untuk menjadi sahabat setia Rasulullah SAW. Allah memilih mereka-mereka yang akan menjadi tentara Rasulullah SAW. Allah memilih bukan terjadi begitu saja dengan tidak sengaja, bukan kebetulan, tetapi direncanakan dan ditakdirkan oleh Allah yang Maha Tahu. Dan Allah pilih manusia-manusia yang terbaik untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn na'azakumullah, dan ini sungguh sangat wajar, sungguh sangat cocok dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sangat pantas bagi Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk nabinya sahabat-sahabatnya yang mulia. Sangat pantas bagi Allah untuk memilihkan untuk nabinya sahabat-sahabatnya yang akan membelanya, yang akan berjihad di dalam perjuangannya atau dalam dakwahnya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Adapun apa yang dikatakan oleh Sabi'iyah dan Rafidah, sungguh tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada rasulnya atau untuk rasulnya sahabat-sahabat yang bejat akhlaknya. Tidak mungkin Allah memilihkan orang-orang yang jelek, orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang demikian dan demikian, sebagaimana diucapkan oleh Syiah Rafidah, sebagaimana diucapkan oleh mereka-mereka yang sungguh mereka dalam hatinya memiliki haqad, memiliki kedengkian dan kebencian kepada Islam, sehingga mereka ingin merusak Islam dengan cara menjatuhkan para sahabat ridwanullah alim ajmain, karena sikap mereka dengan mencerca para sahabat adalah sesuatu yang akan menikam pada berapa sisi. Pertama terhadap sahabat itu sendiri. Yang kedua kepada Rasulullah SAW. Berarti teman-teman Rasulullah adalah teman-teman yang jelek. Dan seorang yang teman-temannya jelek adalah orang yang jelek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak mungkin Rasulullah bersahabat dengan orang-orang yang jelek. Dan juga tikaman berikutnya dengan ucapan yang sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah memilihkan untuk menemani Rasulnya orang-orang yang bejat seperti itu. Seperti gambaran Syiah. Mustahil. Allah subhanahu wa ta'ala mahakim. Maha memiliki hikmah. Dan Rasulullah SAW sudah menyatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Maka yang bersahabat dengan Rasulullah yang paling dekat adalah Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma, yang sungguh seperti pakaian beliau. Di mana Rasulullah SAW ada, di sana ada Abu Bakar, ada Umar. Dan sekian banyak hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kharajtu wa Abu Bakrin wa Umar, jiitu wa Abu Bakrin wa Umar, ana adhabu wa Abu Bakrin wa Umar, ana af'al wa Abu Bakrin wa Umar. Sekian hadis Rasulullah menyatakan, aku berangkat bersama Abu Bakar wa Umar. Aku datang waktu itu bersama Abu Bakar wa Umar. Aku melakukan ini bersama Abu Bakar wa Umar. Sampai hijrahnya Rasulullah SAW didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, idhuma fil ghar, ketika keduanya dalam ghar, dalam gua. Idh qala li sahibihi, ketika salah satunya berkata kepada sahabatnya. Ini menunjukkan sohbah, persahabatan yang sangat erat antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Maka bayangkan setelah kita mendengarkan ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi. Ketika mereka Syiah Rafidah menyatakan bahwa Abu Bakar adalah pengkhianat. Dia adalah seorang yang kafir sesat. Dia adalah seorang yang merebut haknya Ali bin Abi Thalib dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula ucapan mereka kepada Umar. Menyatakan bahwa Umar adalah biang kekacauan sepanjang masa. Sampai mereka memiliki perayaan khusus. Yang mereka namakan dengan Yaumul Ghufran. Hari ampunan. Atau mereka sebutkan dengan hari kemenangan. Mereka sebutkan pula dengan hari istirahat. Maksud mereka istirahat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hari apa itu? Mereka merayakan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Yaitu meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka rayakan dan mereka katakan bahwa ini adalah kita dapatkan dari salaf kita. Dari Ahlul Bait, kata mereka. Sudah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Mereka berdusta pula atas nama Ahlul Bait. Kata mereka, aku pernah mendatangi. Setelah menyebutkan sanadnya, sampai kepada tokoh mereka. Mereka menyatakan, aku mendatangi rumahnya Ja'far As-Sadiq. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Adapun Ja'far Sadiq, kita kenal seorang yang saleh, seorang yang mukmin taqi. Ahlus sunnah bukan Syiah. Tetapi dalam kisah mereka, mereka katakan kami datangi rumahnya dan dia sedang mengadakan perayaan. Sedang gembira. Kita tanyakan kenapa, ada apa ini? Maka dikatakan, ini apa kalian tidak tahu, ini adalah perayaan kegembiraan. Ini hari gembira, kami memakai pakaian yang paling bagus, kami memakan makanan yang paling lezat, dan kami memasak dengan masakan-masakan besar. Hari apa? Ini hari diistirahatkannya kaum muslimin oleh tagut Quraisy. Kita diistirahatkan dari seorang tagut, katanya. Yang dimaksud Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini sungguh aliran yang sesat, yang sangat sesatnya. Sampai-sampai mereka menentang Allah dan Rasulnya dan menentang pula para sahabat yang utama. Para sahabat yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dengan pujian-pujian. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak cukup sampai di situ. Mereka memiliki doa khusus yang mereka namakan dengan doa sanamai Quraisy. Doa tentang dua berhala Quraisy. Doa itu ada satu lembar setengah mungkin halaman kitab. Dan kemudian mereka berkata, haddatsana fulan an fulan an fulan, sampai kepada tokoh Ahlul Bait, bahwa siapa yang berdoa dengan doa ini, maka dia seakan-akan ikut dalam perang Badar, perang Khandaq, dan perang Hunain. Dan seakan-akan mereka memanah dengan sejuta panah. Apa isinya? Ya Allah, kata mereka, hancurkan dua berhala Quraisy, hancurkan dua tokoh atau dua tagut Quraisy dan dua jibti Quraisy dan seterusnya dan seterusnya. Sampai dikatakan pada kalimat yang sama di akhirnya dengan kalimat wabintayhima, dan dua anaknya, anak perempuannya. Yani Abu Bakar wa Umar, dan anak perempuan, anak-anak mereka adalah Aisyah dan Hafsah. Yang dua-duanya min ummahatil mu'minin. Dari ummahatil mu'minin yang kita wajib memuliakannya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan kehebatan para sahabat. Allah sudah menakdirkan mereka dipilih orang-orang yang istimewa untuk bersahabat dengan Rasulullah SAW, menemaninya dalam berdakwah, memperjuangkan agama ini, berjihad di jalannya, dan mereka mengorbankan harta mereka, nyawa mereka untuk Allah dan untuk membela dakwah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah puji mereka. Dan Allah katakan bahwa mereka lebih berhak untuk mendapatkan pampasan Quraisy atau pampasan perang. Allah katakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Yang pertama kata Allah untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari negerinya dan diusir pula dari harta-hartanya. Mereka pergi meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pula rumah-rumahnya. Dan juga Allah katakan diakhiri dengan kalimat wa ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang shadiqun. Ini julukan Allah kepada para muhajirin. Sedangkan Ansar Allah katakan walladzina tabawwa'ud dar min qablihim, dan juga yang mempersiapkan tempat yakni di Madinah. Dan mereka dalam keadaan yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih mementingkan tamunya Rasulullah dan para sahabat daripada diri-diri mereka sendiri. Sampai akhir ayatnya Allah katakan wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang muflihun. Dijuluki orang-orang Ansar dengan muflihun. Allah memuji muhajirin dengan sadiqun, Allah memuji Ansar dengan muflihun. Maka ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala berarti dia kufur pada Allah. Siapa yang menentang ayat Allah Subhanahu wa taala maka dia kafir, menentang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bukan menentang satu ayat atau dua ayat, sekian ratus ayat mereka tentang dan sekian ratus ayat mereka takwilkan dan mereka selewengkan maknanya, dan mereka masih menganggap bahwa Quran kalian adalah Quran yang tidak lengkap. Ikhwan ibn na'azakumullah, berarti ikhwan ibn na'azakumullah, benar ucapan Imam Malik rahimahullah ketika mengambil istinbat, mengambil kesimpulan di dalam ayat yang sedang kita bahas, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Muhammad dan Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Apa akhir kalimatnya? Allah katakan liyaghidha bihimul kuffar. Allah puji para sahabat, Allah jadikan mereka hebat karena kata Allah liyaghidha bihimul kuffar, untuk membikin jengkel orang-orang kafir. Maka kata Imam Malik rahimahullah, dengan ayat ini, siapa yang jengkel kepada mereka para sahabat, berarti dialah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyaghidha bihimul kuffar, maka dia kafir. Ikhwan ibn na'azakumullah, adapun pembahasan tentang kesalahan-kesalahan para sahabat radhwanullah alaihim ajma'in yang mungkin ada karena mereka adalah manusia, mungkin terjadi kekeliruan dan kesalahan, maka kita katakan kepada mereka tentang syubhat yang kedua ini, bahwa apa yang kalian lakukan dari kesalahan lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kalian tidak dijamin dengan ampunan, sedangkan para sahabat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan. Yaitu di akhir ayat ini Allah katakan dengan kalimat wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah janjikan pada mereka, setelah memuji para sahabat, Allah katakan bahwa Allah menjanjikan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka satu ayat ini lengkap pujian Allah terhadap para sahabat di dalam Taurat dan Injil dan juga dalam Quran, dan juga penjelasan kafirnya orang yang memusuhi mereka, dan juga penjelasan adapun kesalahan-kesalahan mereka yang manusiawi, karena mereka adalah manusia, bukan nabi, bukan rasul, manusia yang tentunya tempat kesalahan dan tempat kealpaan. Maka Allah jamin dengan ampunan, ditambah lagi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala laqad taballahu 'alan nabi, sungguh Allah telah terima taubatnya. Allah berikan taubat, Allah berikan ampunan kepada nabi dan juga muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum fi sa'atil usrah, dan yang mengikuti mereka di saat-saat sulit. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa para sahabat mungkin punya salah, tetapi dibandingkan dengan generasi setelahnya, tentu mereka karena lebih mulia, lebih utama, kesalahan mereka lebih sedikit. Dan dijamin dengan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian ayatnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Syubhat yang ketiga dari mereka adalah syubhat kata mereka bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Thalib lebih pantas untuk jadi khalifah, karena Ali bin Abi Thalib adalah kerabat keluarga Rasulullah SAW. Yang istilah mereka dengan bahasa mereka ahli waris. Dan mereka adalah orang yang lebih pantas untuk menerima tahta dari Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini pun syubhat yang sungguh rapuh. Rapuh dan lemah seperti khaitil ankabut, seperti benang laba-laba. Apa yang mereka ucapkan tidak lain kecuali kebiasaan Romawi dan Persia. Yang namanya putra mahkota harus dari keluarga kerajaan. Imma anaknya, kalau tidak ada anaknya maka ponakannya dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah akidah Romawi dan Persia. Dan mereka mencampur adukan antara agama Allah, agama Islam, dengan apa yang mereka kenali dan mereka dapatkan dari Romawi dan Persia, dan raja-raja keumumannya, bahwa yang namanya putra mahkota harus dari kerabatnya. Mulai mereka berbicara. Maka, keluarga Nabi yang paling pantas untuk mendapatkan khalifah atau khilafah, wakil dari Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya mereka akan mencerca Abu Bakar, Umar, wa Uthman karena mereka dianggap merebut haknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka tidak memiliki dalil, tidak memiliki hujjah. Apalagi dipilihnya Abu Bakar Siddiq adalah suatu ijma', kesepakatan mereka seluruhnya. Maka man khalafal ijma', siapa yang menyelisihi ijma', maka dia telah syadz, telah menyendiri dalam pemahaman agamanya. Dan Rasulullah SAW sudah menjamin, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah, tidak akan sepakat umatku di atas kesesatan. Tidak mungkin umatku sepakat atas kesalahan atau kejelekan atau dhalalah. Maka apa yang disepakati oleh mereka tentang Ali, tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah suatu ijma' yang hak dan itu tidak mungkin kesalahan. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Apa yang kita sampaikan secara ringkas adalah mengenai mereka Syiah Rafidhah tentang inti kesalahan mereka, yaitu mereka mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengkafirkan mereka, melaknat mereka, dan mereka menganggap bahwa para sahabat adalah pengkhianat. Ini adalah akidah yang sesat, akidah yang kafir dari agama mereka. Maka tidak pantas sama sekali untuk dikatakan sebagai madhab dari madhab-madhab kaum muslimin. Mereka kafir dan bukan muslimin. Tidak bisa dianggap seperti madhab Hambali, madhab Syafi'i, atau madhab Hanafi atau Maliki. Tidak pantas sama sekali. Karena itu madhab-madhab fiqhiyah yang mereka masih muslimin. Sedangkan Syiah bukan muslim sama sekali. Tidak pantas dikatakan sebagai madhab kelima. Dan tidak pantas dikatakan muslim sekalipun. Nasallahu salam ala hidayah. Wa rasulullah ta'ala ya jalan minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Setiap kelompok sesat, setiap aliran sesat, mesti dia akan memulai dakwahnya dengan perkara yang akan mudah diterima oleh kaum muslimin. Sehingga Syiah Rafidhah tidak akan datang pada kalian kemudian mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Enggak akan datang pada kalian kemudian menyatakan bahwa kami musuh Aisyah dan Hafsah. Enggak mungkin mereka datang dalam keadaan menyatakan begini dan begitu tentang para sahabat. Biasanya mereka akan datang dengan kalimat kita wajib mencintai ahli bait. Ikhwan fillah a'azakumullah, kalimat pertama, kita wajib mencintai ahli bait. Maka kita pun akan sepakat karena itu bukan hanya prinsip mereka, itu prinsip ahli sunnah. Kita mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, khususnya ahli bait. Dan yang dinamakan ahli bait adalah keluarga Rasulullah SAW yang mukminin. Adapun yang kafir tidak dikatakan ahlul bait. Paman Rasulullah SAW misalnya, apakah Amr bin Hisham atau Abu Jahal? Khalifin a'azakumullah. Dalam keadaan dia masih paman Rasulullah SAW, bahkan pernah memerdekakan budaknya untuk menyusui Rasulullah SAW. Tetapi apakah dia muslim, mukmin? Tidak. Dia kafir, tidak masuk Islam. Mati dalam keadaan kafir, maka dia bukan ahlul bait. Demikian pula Abu Thalib. Sampai wafatnya, Rasulullah SAW menyatakan kepadanya dengan kalimat-kalimat nasihat, Qul ya am, kalimatan, ucapkan wahai ammi, wahai pamanku, kalimat, la ilaha illallah, kalimatun uhajju, laka biha indallah. kalimat yang aku akan membela engkau nanti yaumul qiyamah di sisi Allah. Tetapi tetap Abu Talib tidak masuk Islam. Sampai matinya dia dalam keadaan kafir. Sehingga Allah SWT menghibur nabinya. Dan menyatakan dengan kalimatnya, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya bukan salahmu wahai Rasul, ini sudah qada wal qadar yang Allah tentukan. Ikhwan ibn a'azumullah kaum muslim yang saya hormati. Maka ahlul bait adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk istri-istrinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat Al-Qur'an setelah memerintahkan kepada istrinya untuk berhijab, memerintahkan untuk di tempat tetap di rumah, memerintahkan dengan perintah-perintah, Allah menyatakan yuridu liyutahhirukum ahlal bait. Allah menginginkan dengan perintah-perintah tadi untuk mensucikan kalian ahlal bait. Mensucikan kalian wahai ahlul bait, yakni mensucikan istri-istri Nabi, mensucikan keluarga Nabi, maka diperintah dengan perintah-perintah yang menjaga mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun syubhat mereka, mereka mencintai ahlul bait, kita katakan kami ahlus sunnah juga mencintai ahlul bait. Mereka akan menyatakan dengan kalimat kedua, kalau kalian mencintai ahlul bait, kalian harus membela ahlul bait. Tentunya kita akan menjawab, kami pun membela ahlul bait. Mereka akan berkata lagi, maka belalah ahlul bait dari mereka-mereka yang merebut hak ahlul bait. Bukankah ahlul bait lebih pantas menjadi khalifah? Mulai masuk pada masalah. Belum mencerca sahabat, baru menyatakan bukankah ahlul bait lebih pantas menjadi khalifah? Ini sudah kita katakan, aina dalil? Mana hujjahnya? Mana dalilnya? Khana ibn a'azakumullah, apakah dalilnya adalah Rawawi dan Berziah? Apakah dalilnya adalah kebiasaan-kebiasaan para raja? Kita mengatakan hadal Quran was sunnah. Khana ibn a'azakumullah, ditambah lagi Rasulullah SAW mewakilkan dalam sholatnya semasa hidupnya, bukan kepada ahlul bait. Dengan kalimat yang dikenal riwayatnya dan kesahihannya, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Bahkan Aisyah agak enggan, ya Rasulullah, bapakku itu begini dan begitu, ini bacaannya pelan, kemudian sering menangis, tidak jelas. Dikatakan lagi oleh Rasulullah SAW yang kedua, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimani manusia. Sampai Rasulullah SAW yang ketiga menyatakan, inna kila sawahibu Yusuf. Sungguh kalian itu seperti sahabat-sahabat Yusuf. Ini ada sesuatu kepada Yusuf alaihi salam. Sampai marahnya Rasulullah SAW seperti itu. Artinya itu ketegasan dari Rasulullah SAW. Dan bukan keinginan keluarga Abu Bakar. Bukan keinginan Aisyah. Aisyah malah khawatir. Kata Aisyah, aku hanya mengkhawatirkan kalau Abu Bakar mengimami. Takut ada orang-orang dengki yang memandang dengan mata-mata hasad dan terjadi begini dan begitu kepada Abu Bakar. Aku khawatir. Hanya itu kekhawatiranku. Khamilina azakumullah. Adapun Rasulullah SAW tetap menyatakan muru Abu Bakar, muru Abu Bakar. Bahkan dalam riwayat yang sahih ada seorang yang datang kepadanya dan kemudian diperintahkan untuk kembali. Nanti engkau kembali ke sini lagi. Ya, ini karena negerinya jauh. Orang itu mengatakan, kalau aku kembali engkau tidak ada ya Rasulullah. Kalau engkau tidak menemui aku atau aku telah tiada, maka datangi Abu Bakrin. Khana minna a'azakullahu muslim ya sahranati. Maka kalimat mereka, bukankah keluarga Nabi lebih berhak untuk jadi khalifah? Ini kalimat yang terbantah oleh Nabi sendiri. Oleh beliau alaihi salatu wassalam yang memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Khana biddin a'azakullahu muslim ya sahranati. Bahkan Imam Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan dengan kalimat yang terkenal, man qala, siapa yang berkata bahwa Ali ahaqqu bil wilayati min Abi Bakr wa Umar, siapa yang berkata bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, faqad azra 2000 sahabat, berarti dia telah berbuat jahat, telah menyalahkan 12.000 para sahabat. Ini ucapan Ats-Tsauri rahimahullah. Siapa yang menyatakan bahwa Abu Bakar, bahwa Ali lebih pantas jadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, dia telah menyalahkan 12.000 para sahabat. Masih ada kelanjutan ucapan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, "Wa ma ara an yartafi'u ma'a dzalika 'amalun ila as-sama'," dan aku tidak berpendapat kalau amalannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani Imam Tsauri mengkhawatirkan, aku khawatir amalan yang enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyalahkan seluruh para sahabat. Dalam lafaz lain, Tsauri menyatakan, "Man qala Aliun ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar?" Siapa yang menganggap bahwa Ali lebih pantas menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, maka dikatakan bahwa orang itu dalam keadaan telah berbuat dosa azra alal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Telah menyalahkan muhajirin seluruhnya, telah menyalahkan ansar seluruhnya, dan telah menyalahkan mereka-mereka yang mengikutinya. Dan aku tidak melihat bahwa amalannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah, jelas akidah mereka, pemahaman mereka adalah pemahaman yang sesat. Walaupun kalimat ini belum mencerca para sahabat, itu sudah cukup sebagai pondasi cercaan kepada para sahabat. Kalau dikatakan iya, Ali lebih berhak, berarti dia akan mencerca para sahabat yang berikutnya. Berarti mereka begini, berarti mereka begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri berdiri di mimbar Kufah. Dan riwayatnya sekian puluh riwayat dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Dan dikatakan lebih dari 80 riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berdiri di mimbar Kufah dan menyatakan, la yufadziluni la ma utiya bi ahadin yufadziluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu hadal muftari, tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang lebih mengutamakan aku di atas Abu Bakr wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Ini ucapan Ahlul Bait, ucapan Imam Ahlul Bait yang benar-benar khalifah yang sah. Seorang imam dari kalangan Ahlul Bait menyatakan, tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Ahlul Bait, imam mencambuk orang yang menyatakan lebih utama dirinya daripada Abu Bakar wa Umar. Kenapa demikian? Karena Ali radhiyallahu taala anhu sangat faqih, sangat paham bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya sudah sepakat manusia yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau menyatakan, kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami berkata dan Rasulullah masih hidup. Afdalu ummati nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kami para sahabat berkata dan Rasulullah masih hidup bahwa sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau saja hanya ucapan seorang Ibnu Umar, mungkin kita berkata karena dia anaknya memuji bapaknya. Tetapi beliau mengatasnamakan para sahabat dengan kalimat nahnu kunna naqul, kami semua para sahabat berkata. Ditambah lagi dengan kalimat wa Rasulullahi hayyun, dan Rasulullah masih hidup. Artinya disaksikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setuju, tidak membantahnya, tidak menentangnya. Dan ini hadis takriri, hadis persetujuan Rasulullah SAW. Maka Ali bin Abi Thalib paham, siapa yang menyatakan dirinya lebih baik daripada Abu Bakar wa Umar, berarti dia telah menyelisihi ijma' as-sahabah, telah menyelisihi kesepakatan para sahabat, dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyetujuinya. Berarti kata Ali, orang itu berdusta. Kalau dia berdusta, maka pantas dicambuk dengan cambukan seorang pendusta, yaitu 80 kali cambukan. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, kita mengetahui betapa sesatnya Syiah Rafidhah. Tidak bisa dikatakan sebagai muslim, apalagi dikatakan sebagai madhab dari madhab-madhab kaum muslimin. Apalagi dikatakan sebagai madhab kelima. La wallah, tidak demi Allah. Mereka kafir, sesat. Mereka bukan muslimin. Dan mereka tidak pantas dikatakan sebagai madhabnya kaum muslimin. Nasallahu salam wal afiyah. Nasallahu hidayah lana walil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid was sunnah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada Quran was sunnah. Semoga Allah memberikan hidayah kita dan seluruh kaum muslimin kepada pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.